ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada pembahasan riba. Telah kita lewati sebagian dalil tentang haramnya riba, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية. Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya riba. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hunna qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu malil yatim wat-tawalli yawm az-zahf وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa 7 perkara tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, dan berpaling pada saat pertempuran, serta menuduh wanita yang terjaga dari maksiat, seorang wanita mukminah yang tidak berpikir untuk berbuat maksiat. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Ini salah satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan tentang haramnya riba. 7 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Yang membinasakan pelaku atau orang yang melakukannya, sehingga dia terancam dengan itu untuk diberi oleh Allah Azza wa Jal hukuman yang berat. Dan ini yang tersebut dalam hadis-hadis, yang tersebut dalam hadis ini adalah perkara-perkara al-kabair, dosa-dosa besar, yang diantaranya adalah aklur riba, makan riba. Dan tentu kata aklu ar-riba, makan riba, bukan hal ini terbatas pada bab makan, sehingga tidak masuk padanya minum, berpakaian, dan memanfaatkan harta riba. Tidak. Ini seperti sabda Nabi, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kata al-akl di sini adalah kharaja makhrajal ghalib, yakni kebanyakan orang menggunakannya dalam bab makan. Namun tidak berarti hukum ini terbatas pada bab makan. Semua intifa', pengambilan manfaat dari riba, baik makan, minum, berpakaian, membeli apa yang dia perlukan, semuanya masuk dalam keharaman. Semuanya masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis berikutnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Rawahu Muslim, Zad at-Tirmidzi wa ghayruhu wa shahidaihi wa katibah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat, la'ana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan pemberi makan riba. Riwayat Muslim. Zada Tirmidzi, At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya, wa syahidaih, dan dua saksinya juga terlaknat, wa katibahu, dan penulisnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga merupakan ancaman berat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Sedang laknat ini adalah doa keburukan agar dijauhkan dari rahmat Allah azza wajal. Sehingga seorang yang melakukan aklur riba, melakukan larangan ini yaitu makan harta riba, dia telah melakukan salah satu dosa besar. Semua dosa yang pelakunya dilaknat adalah dosa besar. Disebutkan di sini beberapa golongan yang terlaknat disebabkan riba. Yang pertama adalah akil, yakni alladhi ya'khudhuhu, orang yang mengambil harta riba itu. Apakah dia gunakan dalam makan, berpakaian, atau yang lain? Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, sawa'un ista'amalahu fi aklin au libasin au markubin au firash au maskan au ghairi dalik, al-muhim annahu akhadar riba. Sama saja dia gunakan dalam makan, dalam bab makan atau berpakaian atau membeli kendaraan atau membeli tempat tidur, kasur dan sejenisnya, au maskan atau tempat tinggal, membeli rumah atau menyewa, semuanya yang jelas dia mengambil dari harta riba tersebut. Lebih umum Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagaimana peringatan Allah terhadap orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan perbuatan mereka orang-orang Yahudi mengambil riba padahal mereka telah dilarang dari perbuatan tersebut. Perhatikanlah ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyebut dengan sebutan lain yaitu akhd, al-akhd yaitu mengambil. Nah, ini bersifat umum, apakah dia gunakan untuk makan ataupun yang lain, sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, akil riba, ini kata akil, makan artinya kharaja makhrajal ghalib, itu yang biasa dilakukan orang-orang, namun hukum ini tidak terbatas pada bab makan. Golongan kedua yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan riba adalah mukil, Siapakah al-mukil? Ya'ni alladhi yu'tir riba. Seorang yang memberikan riba, yang memberi makan riba. Akil pemakan, mukil yang memberi makan. Ya'ni akil pengambil riba, mukil yang memberi. Alladhi yu'tir riba. Ma'anna mu'tir riba mazlum. Padahal seorang yang memberi riba, dia statusnya orang yang terzalimi. Namun demikian, dia tetap terlaknat karena dia telah ta'awun alal ismi. Dia telah ta'awun alal ism, bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Li'anna akhidhar riba zalim wal ma'khud minhu riba al-madlum. Wa ma'a dzalika kana mal'unan 'ala lisanin nabi li'annahu a'anahu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Seorang yang mengambil riba dia zalim, seorang yang diambil darinya riba dia terzalimi. Namun demikian dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan ia telah membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan melampaui batas. Ikhwani fid din rahimakumullah. Sehingga dalam kasus seorang yang berhutang dan seorang yang menghutangi dengan sistem riba, orang yang menghutangi dia pemakan riba, orang yang berhutang meminjam uang kemudian dia berikan dengan lebihan sekian persen, dialah yang disebut mukil. Mukil ar-riba, dia yang memberi makan atau dia yang memberi riba, dia juga terlaknat. Nasallahu salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari laknat dan dari murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian golongan ketiga sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi wa syahidaihi wa katibahu. Syahidai, dua orang yang sebagai saksi. Syahidai, dua orang yang sebagai saksi transaksi riba. Walaupun dia hanya sebagai saksi, tapi dia juga terlaknat karena dia juga telah membantu suatu perbuatan dosa. Disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa ma'a anna asyahidaini wal katib laysa lahuma manfa'ah wala maslahah, lakin a'anu 'ala tathbitir riba. Padahal keduanya, baik yang memberikan persaksian atau yang bersaksi, seorang yang bersaksi yang kemudian mungkin suatu saat memberikan persaksian. Begitulah pula penulis, dia tidak dapat manfaat, tidak pula dapat maslahat, tapi keduanya telah membantu untuk menetapkan riba, memperkokoh transaksi riba. Dia telah melakukan al-i'anah alal ismi wal udwan. Begitu pula golongan yang lain, yang keempat, yaitu al-katib, penulis. Penulis mungkin akan mendapat bayaran sebagaimana saksi mungkin juga dapat bayaran. Namun seandainya pun tidak dapat bayaran dengan alasan dia ikhlas menjadi saksi, tetap dia berhak mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, penulis maupun saksi, dibayar atau tidak dibayar, dia tetap terancam mendapat laknat. Sehingga disimpulkan dari hadis itu bahwa al-mu'in 'alal itsmi musyarik lil fa'il. Seorang yang membantu perbuatan dosa, dia menyertai dia mengiringi pelaku perbuatan dosa itu, sehingga dia sama-sama mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan dosa atas perbuatan mereka. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan faedah di sini dari hadis tersebut, at-tahdzir minar riba wa wujubul bu'd anhu wal muslimun ma darrahum alladhi darrahum illa bihadzal riba. Dalam hadis tersebut ada peringatan keras dari praktek riba, dan terdapat pula dalam hadis itu kewajiban menjauhi riba. Lalu beliau mengatakan wal muslimun, dan kaum muslimin, ma darrahum alladhi darrahum, tidaklah mencelakakan mereka kecuali disebabkan riba ini, yakni berbagai krisis ekonomi, kemiskinan, dan berbagai bencana-bencana itu disebabkan praktek riba yang telah menyebar di tengah mereka. Terkadang seorang tidak sabar, bahkan seringkali tidak sabar menghadapi godaan-godaan dunia. Banyak peluang ditawarkan, usaha ini, usaha itu. Ada pula yang merasa terjepit dengan kondisi ekonomi yang susah, sehingga dengan alasan-alasan tadi mereka berhubungan dengan pihak-pihak ribawi, baik bank-bank ataupun perorangan-perorangan, meminjam dari mereka modal untuk usaha, yang kemudian akhirnya dia terjepit disebabkan berbagai tuntutan dan jeratan-jeratan riba tersebut. Akhirnya dia ketika tidak kapok minjem lagi ke bank yang lain, akhirnya terjat lagi oleh bank yang lain, dan terus kehidupannya selalu dikejar-kejar oleh bank-bank ribawi atau perorangan-perorangan, ya, lintah-lintah darat yang mengejar-ngejar untuk dilunasi ribanya dan utangnya. Kondisi semakin buruk, dan akhirnya juga kondisi ekonomi secara umum semakin buruk disebabkan praktek riba yang menyebar di tengah umat. Bahkan yang lebih menyedihkan, sekarang bukan lagi lembaga-lembaga ribawi tersebut menunggu nasabah untuk datang, tapi justru mereka yang mendatangi. Datang ke pasar, satu demi satu pedagang ditawari program ini, program itu, pinjaman ini, pinjaman itu, sekian persen bunganya, kecil, ya, mungkin di rumah-rumah, mungkin di toko-toko. Nah, sekarang sampai sedemikian rupa, ya, sehingga seorang yang mungkin awalnya tidak mengenal menjadi kenal. Seorang yang awalnya mungkin tidak ada keinginan untuk minjam karena sales-sales yang pintar berbicara, menggiurkan dalam menggoda, sehingga akhirnya banyak yang akhirnya bermuamalah dengan riba, akhirnya meminjam dan seterusnya, dan semakin buruk kondisi ekonominya, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya tidak semakin baik, justru semakin buruk karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang dianggap berhasil, jangan mengira, ya, itu akhir perjalanannya. Barangkali itu awal dari sebuah kemiskinan dan kebangkrutan. Barangkali itu awal dari sebuah kesusahan. Ia tidak tahu di belakang hari apakah usahanya tetap akan lancar atau tidak. Kenyataannya telah sekian banyak orang yang mengeluh disebabkan pinjaman-pinjaman ribawi tersebut. Dan yakinlah bila kita seorang muslim terhadap firman Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yakinlah bila kita seorang muslim terhadap firman Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jal akan menghancurkan riba, cepat atau lambat, dunia atau di akhirat. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah Azza wa Jal akan mengembangkan sedekah. Sehingga jangan tertipu oleh pandangan yang nampak menipu. Di awal usaha nampak sukses, atau lembaga-lembaga riba yang nampak gedungnya mewah, ya, mereka akan senang di dunia tapi susah di akhirat. Seandainya pun di dunia tidak diberi hukuman yang cepat oleh Allah Azza wa Jal, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kembali kepada ayat tadi, seorang muslim hendaknya yakin, seyakin-yakinnya terhadap firman Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jal akan menghancurkan riba, cepat atau lambat, dunia atau akhirat. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Azza wa Jal akan mengembangkan sedekah. Oleh karenanya tinggalkan riba. Tinggalkan riba dan bersabar dengan kondisi ekonomi yang ada. Kemiskinan kalau dihadapi dengan iman, maka kemiskinan tidak begitu berarti. Tapi ketika iman tipis, maka kondisi ekonomi yang susah atau kondisi ekonomi yang mudah, semuanya akan menjadi sebab tergelincirnya seseorang dari jalan yang benar. Intinya bukan pada ekonomi yang susah, tapi pada iman yang lemah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhawatirkan umat ini pada kondisi ekonominya. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan pada umat ini kemudahan dalam berbagai lahan ekonomi yang menjanjikan. Mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha alaikum am yuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Bukan kefakiran yang kukhawatirkan terhadap kalian, tapi justru yang kukhawatirkan terhadap kalian adalah ketika terbuka pintu-pintu duniawi untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba bersaing sebagaimana dulu umat-umat yang telah berlalu mereka bersaing untuk meraih dunia, sehingga dunia menghancurkan mereka. Maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan mereka. Sehingga ahibbati fillah rahimakumullah, problem umat ini bukan pada ekonomi yang lemah, tapi justru iman yang lemah. Kaya atau miskin tidak begitu masalah. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka ada yang miskin, di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka ada yang sangat miskin, dan di antara mereka ada yang sangat kaya. Tapi semuanya berjalan dengan baik dalam kehidupan mereka. Iman tetap kokoh, Islam tetap terjaga karena iman mereka yang kuat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang mesti kita pahami. Sehingga jangan tergoda dengan iming-iming lembaga-lembaga ribawi, atau dengan iming-iming mereka para lintah darat, ya, tetaplah bersabar dengan apa yang Allah berikan. Hiasi diri kita, bekali diri kita dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.